Syadaralun Nazaruddin Ali Basya, dosen FKIP Unsyiah dan mahasiswa program doktoral Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, berbagi cerita tentang bagaimana Singapura mengelola zakatnya. Negara bisnis dengan ukuran kecil yang sangat terkenal di Asia itu, oleh penulis dinilai sangat bagus dalam pengelolaan zakat. Berikut kisah selengkapnya. Beberapa hari lalu saya berada di Singapura untuk tujuan melancong, karena kebetulan sampai hari Jumat saya sibuk mencari masjid. Tiba-tiba saya melihat papan penunjuk arah ke masjid. Saya ikuti dan akhirnya sampailah saya ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Masjid ini bernama Masjid Al-Mukminin Kampung Delta. Letaknya di tengah-tengah kompleks perumahan penduduk. Khatib menyampaikan khutbah Jumat dalam bahasa Inggris, mengingat kebanyakan jemaah beretnis Melayu dan Hindia. Masjid ini sangat bersih dan teratur. Di kompleks masjid ada orang jualan nasi yang sudah dibungkus dan boleh disantap di belakang masjid. Pengurus masjid sudah menyediakan meja dan kursi untuk jemaah yang mau makan siang di sana. Masjid Kampung Delta ini menjadi salah satu masjid yang dipilih oleh Islamic Religious Council of Singapore atau Majelis Agama Islam Singapura sebagai pusat pungutan zakat. Islam di Singapura tidak jauh beda dengan wajah Islam di negara jirannya, Malaysia. Banyak kesamaan karena Muslim di Singapura umumnya dari kalangan etnis Melayu. Makanya dalam praktik ibadah maupun budaya kehidupan sehari-hari tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedikit banyaknya mungkin dipengaruhi oleh sisa warisan Islam Malaysia ketika negeri kecil itu pisah dari induknya Malaysia pada tahun 1965 silam. Walau bagaimanapun, sebenarnya agama Islam di Singapura telah lama ada dan berkembang jauh sebelum negeri singa ini berdiri. Perkembangan Islam di Singapura terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hingga kini, pemeluk Islam mencapai 15% dari total jumlah penduduk atau sekitar 650 ribu orang dari 3,5 juta penduduk Singapura secara keseluruhan. Jumlah tersebut menempatkan umat Islam di Singapura pada urutan kedua setelah etnis Cina, 77% dan India 8%. Di tengah sistem sekuler yang diterapkan pemerintah Singapura, Muslim di Singapura terus berpacu meningkatkan kualitas modal insani agar mampu bersaing dengan cepatnya kemajuan di Singapura termasuk dalam pengelolaan zakat secara profesional. Di Singapura ada 69 masjid, akan tetapi yang ditunjuk MUIS sebagai pusat pungutan zakat hanya 21 masjid, termasuk Masjid Al-Mukminin Kampung Delta, tempat saya sholat Jumat. Di setiap pusat pungutan zakat disediakan formulir dan brosur, termasuk di dalamnya bagaimana tata cara dan cara mengira jumlah zakat yang perlu dibayarkan. Jenis-jenis zakat yang dinyatakan oleh MUIS adalah zakat emas, zakat saham, zakat perniagaan, zakat uang simpanan, zakat CPF atau simpanan pekerja, zakat asuransi, dan tentu saja zakat fitrah. Cara-cara lain untuk membayar zakat yang dinyatakan oleh MUIS ialah dengan cara online melalui MUIS Online Payment Service Debit Init atau pembayaran angsuran bulanan melalui giro. Pengelolaan zakat di Singapura, terutama penghimpunan, dilakukan di bawah koordinasi pemerintah melalui MUIS. Zakat memainkan peranan besar dalam bidang ekonomi masyarakat Islam di Singapura, terutama dalam membantu membasmi masalah kemiskinan. Namun di luar zakat, dihimpun juga sedekah untuk pendidikan madrasah dan pembangunan masjid. Dana zakat merupakan sumbangan warga Muslim yang langsung membantu menangani kemiskinan dan kebodohan. Pemerintah Singapura merupakan pemerintahan sekuler, dan mereka sadar bahwa suatu tatanan seperti zakat telah berjalan baik, maka tidak perlu diutak-atik lagi. Menurut MUIS, terjadi peningkatan jumlah zakat yang dipungut setiap tahun. Pada tahun 2012 saja, jumlahnya mencapai 25,6 juta dolar Singapura. Meski umat Islam di Singapura hanya 15%, tapi tak menjadikan nilai zakat menurun. Malah sebaliknya, dengan pengurusan yang profesional, sosialisasi yang gencar, dan transparansi dalam pengelolaan membuat nilai zakat di Singapura terus meningkat setiap tahunnya. Pengurus zakat juga menggunakan berbagai media untuk menyebarkan informasi mengenai zakat kepada masyarakat Muslim melalui TV, radio, Twitter, Facebook, dan sosial media lainnya. Selain itu, kejujuran pengurus zakat di Singapura juga menambah kepercayaan masyarakat karena dana zakat digunakan sesuai amanah. Zakat yang telah dibayarkan secara lengkap dipublikasikan setiap tahun. Zakat di Singapura diperuntukkan bagi upaya pemerataan dan kesejahteraan umat Islam di Singapura. Pemberdayaan amanat agama ini mencapai target maksimal di Singapura karena dikelola secara profesional. Kapan ya zakat kita di Aceh dikelola seprofesional ini? Mudah-mudahan. Sekian Syadaralun Citizen Reporter kali ini. Jangan lewatkan cerita menarik lainnya di Citizen Reporter berikutnya. Syadaralun, wassalam.